Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Berkata musannif wa huwa Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wa an Abi Malik Al-Asy'ari, diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Empat perkara pada umatku dari urusan jahiliyah. La yatrukunahunna, mereka tidak meninggalkannya. Empat perkara dari perkara jahiliyah yang mereka tidak tinggalkan. Al-fakhru bil ahsab, berbangga-banggaan dengan kedudukan. Wa ta'nu fil ansab, mencerca nasab. Wal istisqa'u bin nujum, mengharapkan hujan dengan bintang-bintang. Wan niyahah, yang keempat, niyahah, meratapi mayit. Waqala, dan dikatakan, anna ihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamah wa 'alayha sirbalun min qatran wa dir'un min jarab. Rawahu Muslim. Anna ihah, wanita-wanita penangis karena, naihah saya terjemahkan penangis karena itu jadi pekerjaan, dibayar, jadi pekerjaan. Para wanita-wanita penangis jika tidak bertaubat sebelum matinya, nanti dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan pakaian bawahnya dari qatran, dari timah yang panas, yang cair. Wa dir'un min jarab, dan pakaian dada dari penyakit jarab. Rawahu Muslim dalam sahihnya. Qala fi syarahihi, berkata dalam syarahnya, Abu Malik namanya adalah Harith ibn al-Harith al-Syami. Sahabiyun, beliau seorang sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu. Tafarrada anhu birriwayat Abu Salam, menyendiri Abu Salam dalam meriwayatkan dari beliau. Perhatikan, tafarrada anhu, yani an hadha sahabi, bersendirian mengambil dari sahabat ini Abu Salam. Wa fi sahabati Abu Malik Al-Asy'ari, hati-hati, di dalam jajaran para sahabat ada Abu Malik lain, jangan sampai tertukar. Ini Abu Malik Harith ibn Harith Asy-Syami, di jajaran sahabat ada Abu Malik lain, yaitu Abu Malik Al-Asy'ari. Ithnani ghairu hadha, dan ada lagi dua selain ini. Qauluhu arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Adapun hadisnya, empat perkara pada umatku dari perkara-perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umatku, masih ada saja yang melakukannya, padahal itu perkara jahiliyah. Sataf'aluha hadhil ummah, maknanya Nabi diberitahu oleh Allah bahwa nanti di masa mendatang pun umatku masih melakukannya. Imma ma'al ilmi bitahrimiha, bisa jadi bersama ilmu kalau itu haram tetap dikerjakan. Au ma'al jahli, atau dalam keadaan bersama kebodohan, tidak mengerti kalau itu haram. Pokoknya umatku nanti akan mengerjakan perkara ini. Empat perkara ini. Makaunia min amali ahli jahiliyah. Padahal empat perkara ini dari amalan-amalan jahiliyah. Al-madmumah, yang tercela. Al-makruha, al-muharramah, yang dibenci dan haram. Hati-hati kalimat al-makruha. Walaupun maknanya makruh, tapi bukan berarti hukumnya makruh. Bukan. Hati-hati. Karena kalimat makruh di zaman salaf, kalimat makruh di zaman para sahabat dan tabi'in, kalimat makruh dalam bahasa Arab, kadang-kadang maknanya secara lugatan, aku benci. Yang maknanya haram. Aku benci khamr. Karena khamr haram. Akrahul khamr. Akrahul syirik. Aku benci syirik. Maka kalimat akrahnya jangan diterjemahkan makruh. Diterjemahkan aku benci. Dibenci. Tidak disukai dan seterusnya. Bukan hukumnya makruh. Tetapi kalau secara fikih ini haram, yang ini makruh, itu lain lagi maknanya. Makruh dalam artian tidak disukai, kalau dikerjakan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan lebih baik. Itu makruh secara fikih. Adapun ucapan salaf seringkali mengatakan aku tidak suka, maknanya haram. Seperti dalam hadis ini. Seperti dalam ucapan salaf ini. Bahwa perkara-perkara jahiliyah tadi adalah perkara yang dibenci dan haram. Jadi dibencinya benar-benar maknanya dibenci karena haram. Karahiyatut tahrim. Bukan karahiyatut tanzi. Tapi karahiyatut tahrim. A'malul jahiliyah al-madmumah, al-makruhah, al-muharramah. Amalan-amalan jahiliyah yang dibenci, yang dicela dan diharamkan. Al-muradu bil jahiliyah, yang dimaukan dengan jahiliyah adalah ma qablal mab'ats. Zaman sebelum dibangkitkannya Rasulullah SAW. Zaman sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti kalimat jahiliyah adalah nama zaman, yaitu zaman jahiliyah, zaman ketika Rasulullah SAW belum diutus. Memang diambil dari kata jahal, kebodohan. Sehingga jahiliyah biasa diterjemahkan zaman kebodohan. Zaman kebodohan. Sumu bidzalika li farati jahlihim. Dinamakan jahiliyah, zaman kebodohan, karena kebodohan telah merata di tengah mereka. Li farati jahlihim, karena meratanya kebodohan mereka. Wa kullu ma yukhalif ma ja'a bihi ar-rasul, dan seluruh apa yang menyelisihi ajaran Rasulullah SAW adalah jahiliyah. Saya ulangi, seluruh apa yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, fahuwa jahiliyah, maka itu disebut jahiliyah. Sehingga kalimat jahiliyah untuk membedakan dari zaman keislaman. Zaman jahiliyah sebelum datangnya zaman Islam. Perbuatan jahiliyah adalah perbuatan yang menyelisihi perbuatan Islam. Hukum-hukum jahiliyah adalah hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum Islam. Akhlak jahiliyah adalah akhlak-akhlak yang bertentangan dengan akhlak Islam. Semua yang menyelisihi ajaran Islam dikatakan jahiliyah. Karena Islam itu dibangun dengan ilmu. Berarti yang menyelisihi ilmu adalah kebodohan. Yang tidak mau mengikuti ilmu yang Allah ajarkan berarti kebodohan. Walaupun mereka punya titel doktor, profesor, kalau menyelisihi Islam, maka itu jahiliyah. Pikirannya bodoh. Perkara yang sangat jelas tentang keesaan Allah saja, dia gak kenal. Perkara yang sudah aksioma, kepastian, yaitu langit dan bumi dan seluruh alam semesta diciptakan oleh Allah, maka selayaknya kita untuk menyembah Allah, dia gak ngerti. profesor apaan, kan begitu. Doktor apaan, kalau gak kenal mulianya Allah SWT dan layaknya untuk diibadahi. Kembali kepada kitab. Faqad khalafahum Rasulullah SAW fi kathirin min umurihim au aktsariha. Nabi telah menyelisihi kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Nabi telah menyelisihi kebanyakan dari perkara-perkara jahiliyah. Telah menyelisihi aktsariha, sekian banyak, sebagian besar dari jahiliyah diselisihi. Oh, sebagian besar. Berarti ada yang masih dikerjakan atau masih ada sisa yang Rasulullah SAW tidak menyelisihinya. Ada. Tetapi karena itu baik, maka Nabi tidak merubahnya. Seperti tebusan diat orang yang terbunuh 100 ekor unta, Nabi tetapkan. Setelah ditetapkan oleh Nabi, bukan lagi jahiliyah. Bukan lagi jahiliyah. Bentuk-bentuk pernikahan banyak, aneh-aneh semuanya. Tetapi ada bentuk-bentuk nikah di zaman jahiliyah yang seorang laki-laki melamar kepada orang tua sang wanita. Kemudian ketika diterima, akad nikah. Ini ditakrir oleh Nabi SAW. Dan Nabi ketika melamar Khadijah dengan cara seperti itu, dengan keluarganya melamar Khadijah. Setelah diterima, terjadi pernikahan, terjadi akad. Ada ijab kabul. Yang lainnya diselisih, yang satu ditetapkan, ini yang benar. Maka setelah ditetapkan oleh Nabi, bukan lagi jahiliyah. Tapi kebanyakan perkara jahiliyah, perkara di masa jahiliyah, semuanya diselisihi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة. Dan ini bisa diketahui dengan mempelajari Al-Qur'an dan dengan mempelajari sunnah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Anna ba'd amril jahiliyah la yatrukuhu an-nas." Kemudian Nabi menyatakan ada perkara jahiliyah yang Nabi melarangnya, Nabi menyelisihinya, tapi umatnya masih terus mengerjakannya, bahkan di masa mendatang pun nanti akan dikerjakan oleh manusia, kata Nabi. Apa saja sisa-sisa perkara jahiliyah yang Nabi sudah cerca, yang Nabi sudah jelekkan, yang Nabi sudah larang, tetapi masih dikerjakan oleh sebagian umat Islam. Apa itu? Empat perkara tadi. Berbangga dengan kedudukan, mencerca nasab, meratapi mayit, dan yang berkait dengan pembahasan kita, mengharapkan hujan dengan bintang-bintang. Nabi menyebutnya jahiliyah karena menyelisihi ajaran beliau. Karena itu kebiasaan manusia di zaman sebelum Islam. Kalimat jahiliyah dhamman sebagai cercaan. Perhatikan kitabnya. La yatrukuhun nas kulluhum zamman liman lam yatrukhu. Ucapan jahiliyah tadi, sebutan jahiliyah tadi untuk mencerca perbuatan-perbuatan itu dan untuk mencerca orang yang tidak mau meninggalkannya. Wa hadha yaqtadi anna kullama kana min amril jahiliyah wa fi'lihim fa huwa madmum. Dan berarti konsekuensinya, kesimpulan dari ucapan Nabi ini alaihi salatu wassalam, setiap perkara dari perkara-perkara jahiliyah maka perbuatannya tercela. Setiap kebiasaan dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah maka perbuatan itu tercela fi dinil Islam, di dalam agama Islam. Wa illa lam yakun fi idafati haula'il munkarati ila al-jahiliyyati dhanbun laha. Kalau tidak, kalau bukan tercela, maka enggak ada manfaatnya disebut dengan jahiliyah. Arba'un min umuril jahiliyah. Empat perkara dari perkara-perkara jahiliyah. Kalau enggak tercela, ngapain disebut jahiliyah? kalau tidak tercela. Haulail munkarat, semua perkara-perkara munkar itu dinisbatkan kepada jahiliyah. Kalau itu bukan dhammun laha, terus untuk apa? Wa ma'lumun anna idafataha lil jahiliyah kharaja makhrajad dam. Sudah diketahui bersama bahwa disandarkannya perkara-perkara yang empat tadi kepada perkara-perkara jahiliyah, diidhafahkan kepada jahiliyah, kharaja makhrajad dam, dia konteksnya konteks mencerca. Keluarnya kalimat ini adalah untuk mencerca. Arba'un min umuril jahiliyah, empat perkara dari perkara-perkara jahiliyah. Kharaja makhrajad dam, keluar di tempat keluar cercaan. Maksudnya konteksnya konteks mencerca. Wa hadza qaulihi ta'ala, dan ini seperti ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai para wanita, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian, jangan sering-sering keluar. Wa qarna fi buyutikunna, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan kalian tabarruj, mejeng, nampang seperti tabarrujnya jahiliyah. Untuk apa Allah sebutkan jahiliyah? Sama, untuk mencerca. Bahwa tabarruj, mejeng, nampang, menampilkan kecantikannya, menampilkan keindahan dirinya, keindahan wajahnya, keindahan matanya, keindahan pakaiannya, dan seterusnya kepada manusia, menunjukkan lihatlah saya, lihatlah saya. Itu tabarrujul jahiliyah, itu kebiasaan jahiliyah. Mencerca enggak itu? Sama, kharaja makhrajad dam, keluar dalam bentuk cercaan, konteksnya konteks mencerca. Fa inna fi dzalika dzamman litabarruj, ayat ini juga sama, mencerca tabarruj dengan kalimat jahiliyah. Maka pada hadis tadi Nabi menyatakan arbaun min umuril jahiliyah, empat perkara dari perkara-perkara jahiliyah, itu juga sama mencerca. Dzamman li halil jahiliyatil ula, karena memang kebiasaan jahiliyah itu jelek. Karena memang kebiasaan jahiliyah itu kebiasaan orang-orang bodoh, orang-orang yang enggak punya ilmu. Wa dzalika yaqtadil mana' min musyabahatihim fil jumlah. Yang demikian justru mengandung larangan agar jangan meniru mereka. Jangan menyerupai jahiliyah. Ini perbuatan jahiliyah, jangan tiru mereka. Ini perbuatan jahiliyah, jangan tiru mereka. Ini perbuatan jahiliyah, jangan tiru mereka. Maka cukup agar dijauhi oleh kaum muslimin disebut dengan jahiliyah. Arba'un min umuril jahiliyah. Allah berfirman, wala tabarrujna tabarrujul jahiliyah, jangan tabarruj seperti tabarrujnya jahiliyah. Empat perkara dari perkara jahiliyah yang masih dikerjakan oleh umatku, yang masih dikerjakan oleh sebagian dari umatku. Ini juga mencerca orang yang mengerjakannya. Mengapa kalian menyerupai jahiliyah? Mengapa kalian meniru perbuatan jahiliyah? Padahal perbuatan mereka jelek, dan mereka adalah orang-orang yang jelek, yang enggak kenal agama. Qauluhu al-fakhru bil ahsab. Yang pertama dibahas dari perkara-perkara jahiliyah adalah berbangga-banggaan dengan al-hasab, ahsab. Aita'adum 'alan nasi bil aba'i wa ma'athirihim. Berbangga-banggaan dengan apa yang ada pada bapak-bapak mereka dan kedudukan-kedudukan mereka. Aku turunan orang kaya, aku turunan orang hebat, aku turunan orang pemimpin, aku turunan penguasa, aku anak raja, dan seterusnya dan seterusnya. Wadzalika jahlun 'adzim. Itu adalah kebodohan yang besar. Idza karama illa bittaqwa. Di mana sisi kebodohannya? Sisi kebodohannya berbangga dengan dunia itu kebodohan, karena seorang akan mulia bukan dengan kekayaan. Seorang akan mulia bukan dengan keturunan raja. Seorang akan mulia bukan karena anak pejabat. Seorang akan mulia bukan karena dia anaknya orang hebat, bukan. Tetapi orang akan mulia dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Bukanlah harta kalian, bukanlah anak-anak kalian, bukanlah milik-milik kalian yang mendekatkan kalian di sisiku, kata Allah, yang menjadikan kalian mulia di sisiku, bukan. Illa man amana wa amila saliha. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi. Mereka lah yang akan mendapatkan balasan yang berlipat. Bima amilu, karena mereka, karena apa yang mereka amalkan. Wa hum fil ghurfati aminun. Dan mereka di dalam kamar-kamar surga, di dalam ghurfah-ghurfah surga, mereka mendapatkan keamanan dan ketenteraman. Dua ayat ini menunjukkan harta, anak-anak, benda-benda yang dimiliki, bukan itu yang memuliakan seseorang. Yang akan memuliakan seseorang adalah ketakwaan, iman dan amal saleh. Wali Abi Dawud an Abi Hurairah marfu'an. Dan dalam riwayat Abi Dawud dari Abu Hurairah secara marfu', Inna Allah qad adhab ankum 'ubbiyah al-jahiliyah. Dalam riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu', sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian ubbiyah al-jahiliyah. Wa fakhruha bil aba, dan berbangga-banggaan dengan nenek moyang. Apa al-ubbiyah? Al-ubbiyah maknanya kesombongan. Berbangga-bangga dengan apa yang dimiliki oleh kaumnya atau sukunya, atau yang dimiliki oleh bapak-bapaknya dan nenek moyangnya. Padahal Islam telah menghilangkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari kalian ubbiyah, maknanya telah melarang kalian dari sifat ibbiyah, ibbiyah jahiliyah. Berbangga-banggaan dengan kedudukan, dengan keturunan, dengan bapak-bapaknya, dengan nenek moyang. Ini barakallahu fikum sudah dihilangkan dalam Islam. Tidak ada. Kenapa masih sebagian muslim melakukannya? Wa fakhruha bil ansab. Demikian pula berbangga-banggaan dengan ahsab, dengan kedudukan. Wa fakhruha bil aba. Berbangga-banggaan dengan bapak-bapaknya. Saya anak fulan, saya anak fulan, saya anak fulan. Laisal fata an yaqula kana abi, walakin al fata man yaqul ha ana dha. Bukanlah pemuda yang hebat yang mengatakan bapakku, bapakku, bapakku. Itu bukan pemuda yang hebat. Pemuda yang hebat yang menyatakan ha anada, ini saya. Artinya dialah yang harus memuliakan dirinya dengan iman dan amal saleh. Dialah yang harus memuliakan dirinya dengan ketakwaan. Jangan bergantung pada bapaknya, saya anak fulan, saya anak fulan, saya anak fulan. Saya anak pedagang kaya, saya anak ustaz, saya anak kamu sendiri. Tunjukkan prestasimu. Kamu sendiri yang harus bisa memuliakan dirimu dengan iman dan amal saleh. Karena wala taziru waziratun wizra ukhra. Satu, orang tidak akan memikul dosa orang lain. Pahala juga demikian. Walaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Amalan bapaknya ya untuk bapaknya. Amalan kamu untuk kamu. Enggak bisa kamu berkata, "Bapak saya, bapak saya, bapak saya." Lu bapakmu itu amalannya untuk bapakmu sendiri. Kamu akan memikul perbuatanmu sendiri. Walaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi manusia kecuali akan mendapatkan apa yang diusahakannya sendiri. Bapak saya ulama, kibar. Tapi dia enggak belajar. Bapaknya meninggal, dia bingung. Ini kitab banyak sekali buat apa ya? Dia dibaca, saya enggak bisa baca bahasa Arab. Saya enggak bisa baca gundul, saya enggak bisa. Bayangkan buat apa itu kitab sekian banyaknya, warisan dari ulamanya, dari bapaknya. Akhirnya dikilo, dijual untuk bungkus kacang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan begitu barakallahu fikum. Seharusnya dia memanfaatkan ilmu yang dimiliki oleh bapaknya sehingga dia betul-betul mempelajari sampai semua ilmu bapaknya turun ke anaknya. Sehingga kitab-kitab semua itu dia manfaatkan, dia baca, dia buka, dia ajarkan. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik اشهد ان لا اله الا انت اشكرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته